السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ومولانا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا جار المسجد والمسجد المسجد Ahli Jawatan Kuasa Masjid Al-Azim, para imam, para bilal, para mustah, muslimin dan muslimat sekalian, sama-sama di majlis bersyukur. Kehadirat Allah Subhanahu Ta'ala dengan ikhlas dan pertolongan yang dapat sekali lagi kita meneruskan program-program agama sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan pada hari ini di Masjid Al-Azim ada satu hari program. Dan sebagaimana yang dimaklumkan, slot saya ini menjawab soalan sahaja. Bukan tersirap. Dan kita mohon maaf kerana terlewat 7 minit daripada 12:30 sebagaimana yang dijanjikan. Baik, kita terus kepada soalan. Soalan yang pertama, mengapa dalam solat zuhur dan asar bacaan 2 rakaat pertama tidak kuat dan solat subuh, maghrib dan isyak kuat? Tolong jelaskan. Ditanya kenapa semayang asar, semayang zuhur baca pelan, semayang maghrib, semayang isyak, semayang subuh baca kuat? Rasulullah SAW berkata dalam hadis yang selalu kita dengar, sallum kama ra'aitumuni usalli. Hadis ini diucapkan kepada para sahabat. Wahai sahabat-sahabatku, hendaklah kamu semayang bagaimana yang kamu lihat aku semayang. Kita ni bukan sahabat takdam dengan Rasulullah. Maka ulama-ulama menterjemahkan makna sebagaimana kamu melihat itu, iaitu kama ajiltumu ni, sebagaimana yang kamu ketahui. Kita tak tengok Nabi semayang, sahabat tengok. Kita tahu Nabi semayang, tapi tak tengok tahu kok mana daripada hadis yang dihafal oleh para sahabat. Maka hadis-hadis yang datang kat kita ni, Rasulullah semayang baca perlahan, semayang zuhur dengan asar, maghrib, isyak dengan subuh baca kuat. Jadi bila kita tahu Nabi baca perlahan, subuh, asar dengan zuhur, kita pun ikutlah. Kerana kita ni ikut Rasulullah, Nabi semua ikut. Jadi hikmahnya ada macam-macam disebutkan oleh para ulama. Tapi hak dalam hadis tak sebut hikmah. Hadis hanya terangnya Nabi semayang zuhur dan asar baca perlahan, subuh, maghrib dan isyak baca kuat. Jadi kita walaupun tak tahu hikmahnya yang benar, kita ikut Rasulullah SAW. Ada benda ibadah yang kita dapat tahu hikmah dia, dan ada yang kita tak tahu. Yang kita tidak tahu akan diberitahu kepada kita di akhirat nanti. Kenapa bila kita batal wuduk hanya basuh muka, tangan, kepala dengan kaki? Sebab apa tak basuh lutut? Akhirat tak diberitahu. Jadi jawapannya, kita ikut Rasulullah SAW. Dalam kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran, karangan Imam Nawawi. Kalau kita baca terbalik, semayang asar dengan semayang zuhur baca suar, semayang maghrib, semayang isyak, semayang subuh kita baca perlahan, hukumnya khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Soalan seterusnya. Petikan dialog dalam drama Tahajud Cinta antara ibu dan anak kandung yang baru-baru belajar jurusan syariah di Kairah. Ibu tanya kenapa jalan kat kampung ni tak pakai kotak. Anak jawab, tak apalah mak, tak ada apa-apa pun. Saya pakai kat sana sebab dah budaya di sana memakai kotak. Soalan, menggambarkan masyarakat sendiri keutamaan memakai kotak dipandang ringan. Mohon jelaskan hukum memakai kotak. Soalan seterusnya tentang kotak. Jadi dalam lakonan kita tahajud cinta ni, dan ni macam-macam cerita. Dia berkait dengan agama, berkait dengan Islam. Sebab apa? Sebab ramai orang nak cerita agama. Jadi dalam drama pun dia buat cerita agama. Sebab tu dia buat kali banyak. Sistem perbankan Islam, mu'ayyid Islam. Sebab apa dia buat? Sebab orang nak ke Islam. Maka bank orang kafir pun ada. Ada apa-apa kaunter Islam. Pasal orang nak ke Islam, dia buat Islam. drama banyak sih. Jadi buat cerita Islam, tajuk cinta, Tok Imam cinta, macam-macam. Jadi ikut pandahlah. Kemudian dalam dialog tu dikata, mak ditanya, guana mu duduk kapung ni pakai budak, mu duduk mesir, tak pakai, mu duduk mesir, mu pakai. Jawab anak, sebab di Kaherah, di Mesir, budaya pakai budak, saya pakai lah. Balik sini bukan budaya. Jawapan ni salah. Masalah perdah lain, masalah mengikut budaya tak boleh. Eh? Budaya-budaya ni nombor kenyang. Nombor satu hukum syarak dulu. Dalam masalah muka ni aurat atau tidak, dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Dua-dua ni daripada mujtahid dan fuqaha mazhab Syafi'i. Pendapat yang pertama, iaitu muka wajib ditutup. Juga betul juga dua pergelangan tangan. Ini yang muktamad dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Eh? Pendapat yang kedua, muka dan dua pergelangan tangan bukan aurat. Kedua-dua ni kita boleh taklid berlaku. Tak ada masalah. Eh? Tapi jangan bila kata kita tidak pakai burdah, kita nak tabaruk lebih-lebih. Tak boleh. Tetap hukumnya haram. Kalau tak pakai burdah, eh? Ambil kaun yang kedua, jangan berlebih-lebih. Mulut sampai merah nyala macam anak anjing bau beranak. Tak jadi gitu. Nah, ha, saya tu sampai ni. Lepas tak mulut berlapak mata. Nah, ha, jadi bila gitu, jadi fitnah. Eh? Jadi dua-dua pendapat ini dalam mazhab Syafi'i berlaku. Dasar balas bak kurdah. Dan mana lebih baik? Jawab Syekh Asyaf Safar, bekas Syekhul Azhar, iaitu menutup lebih baik daripada membuka, istimewa pada akhir zaman ini. Jadi jangan kata budaya. Dan kalau budaya dinu pakai luar rendek, luar rendek lah dinu. Balik sini baru pakai baju kurung. Jadi bukan kita kena ikut budaya. Ya, kita kena ikut Quran dan hadis dan pandangan-pandangan para sahabat. Yang pandangan para sahabat ini disalurkan kepada kita, dikumpulkan oleh ulama-ulama mujtahid. Soalan seterusnya, bila kita sudah siap ambil wuduk, tiba-tiba terkentut dan sebagainya, adakah batal wuduk kita dan adakah kena wuduk semula? Siapa yang hampir siap tapi tak siap lagi, ya, baru nak batuk kaki atau batuk kaki kanan, tunggu nak batuk kaki kiri, bok ketuk pula. Ha, jenis gerai ketuk. Batal ke tak wuduk? Ada dua pandangan ulama. Yang pertama, selagi mana kita tak terangkat hadas kita, maka tidak batal. Faham? Pandangan yang kedua, walaupun baru lepas niat je, ketuk kena niat semula. Nampak? Baru niat saja tu mengambil wuduk, basuh muka, nak basuh tangan, ketuk. Nah, hukumnya batal, kena ambil wuduk mula dengan niat yang baru. Pandangan yang pertama tadi, selagi kita tidak habis ambil wuduk, selagi kita tidak suci, ataupun selagi itulah tidak lagi kita terkeluar daripada nama berhadap. Jadi kalau ketuk pun, tak beradah dah. Dah batal. Dua-dua pandangan ni juga dalam mazhab Syafi'i. Dan ikut hak mana? Ikut pilihan masing-masing. Dan yang terbaik, al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar daripada perselisihan, dituntut dan sunat. Jadi ambil pandangan yang kedua, batal ambil wuduk semula. Eh? Dia dalam kau, dalam fatwa ni kita beri yang muktamad. Dalam nak beramal masing-masing. Selagi itu pandangan fuqaha, kita senang dengan pandangan itu, kita boleh ikut. Tak sabar pada. Eh? Soalan seterusnya, apa hukum orang yang sudah pergi haji tapi masih tak pakai tudung? Ini Tuan Adam dari balok. Wujud tak ada doa SA. Jawabnya, pakai tudung bukan untuk orang yang balik haji. Bukan. Ulama-ulama sebut di dalam kitab-kitab fiqh, hendaklah disuruh anak-anak perempuan itu mula memakai tudung ketika mereka berumur 7 tahun. Bukan 17 atau 57, bukan. Nah, ha. Bermula 7 tahun kerana qiyas dengan surus mayat. Rasulullah sebut dalam hadis yang selalu kita baca, muru auladakum bis salah wa hum abna'us sab'in, al hadis. Hendaklah kamu suruh anakmu semayang bila mereka umur 7 tahun. 7 tahun tu suruh semayang. Kita 7 tahun sibuk daftar sekolah.

Ini masalah berlaku habis. Yang kayanya syarikat-syarikat telekomunikasi dengan SMS cinta saja mereka mendapat RM500,000 satu malam. Dua benda, token cinta RM500,000 masuk dalam kisi dia. Kita tok tek. Itu satu company. Ha, itu baru hak kait dengan apa? Dah masuk hak lain lagi. Nah, ha, jadi jaga-jaga. Bila harap perbuatan di luar, dalam SMS juga harap. Dia sama dengan tulis surat. Soalan seterusnya. Apakah hukum bersumpah pada perkara yang wajib? Sumpah ini lara. Contohnya saya bersumpah dengan nama Allah. Nampak saya akan semayang zuhur esok. Tak payah sumpah. Mudah sumpah pun wajib semayang zuhur. Nampak tak? Ha, banyak sangat masyarakat ini. Benda-benda yang ni kita tak faham. Contoh wasiat. Wasiat benda yang wajib. Mana boleh? Dia pergi wasiat ke anak dia. Suruh balik belaka anak. Dia kata balik belaka lah. Mak berasa tak lama dah nak hidup. Balik lah. Balik nyepak lah. Mak nak wasiat ni. Susah kali anak. Hak di Johor jadi cikgu pun balik. Hak di Langkawi jadi apa benda JKK pun balik. Hak duduk di Pulau Pinang jadi kerani pos office pun balik. Hak duduk di Kuala Lumpur pun balik. Habis dah pasal apa ni. Mak nak wasiat ni. Nak? Haa. Masih-masih kupur belaka mak duduk atas tiko, dok-dok-dok air masuk kot lengang. Wasiat saja mak, kabur lah mak. Kami terima belaka rendah, belaka harita yang mak bagi. Oh, mak wasiat ni dengan molek. Lalu mak mati tandang ni. So, dok wasiat gitu. Mudak wasiat pun orang tanam, busuk kohor. Ada pula wasiat suruh tanam. Tanam orang mati ni fardu. Tak sah wasiat. Faham? Ha, supah gitu juga. Nah. Kadang-kadang dia nazar. Kalau aku baik, sakitnya aku menazar nak tutup aurat. Bodoh, dia nazar. Mudah baik pun wajib tutup aurat. Duri hospital tu wajib tutup aurat. Nah, ha, ni kita bila sakit tak tutup aurat. Tengok dia hospital. Tak akan duduk. Tak akan duduk. Tak go. Sakit, tak akan duduk dah. Nak mati tu dah taat lagi pada perintah Allah. Nah, Dato' kata, batu-batu kita segar, kita muda, kita jaga aurat, masa kita tak larat, Allah tolong jaga. Faham tak? Batu banyak orang-orang tua, dia tak tutup aurat bila dia sakit. Tak nampak, tak selok kain, tak pakai baju, tak ada air. Sebab apa? Masa muda, dia tak jaga aurat ni. Maka masa tua, Allah tolong pada diri dia sendiri. Siapa jaga masa muda aurat dia, masa tua, Allah tolong tutup. Faham? Soalan seterusnya, apakah perkara di atas dikenakan kafarah dan bagaimana kafarah? Sumpah lara tidak ada kafarah. Dia sumpah tu tidak sah tak? Dia kafarah ni sumpah yang sah. Dia tak laksanakan. Nah, soalan seterusnya, boleh tak kita niat itikaf di masjid? Niat-niat sebagai nazar itikaf kat masjid. Pahala banyak sikit. Ada ustaz kata boleh. Boleh. Tak ada masalah. Kalau saya lulus SPM, saya bernazar kepada Allah untuk iktikaf dalam masjid pandang indah Masjid Al-Aziz. Jawabnya bila dia lulus, iktikaf dia itu menjadi wajib. Dia tak mari iktikaf, berdosa. Faham? Ha. Boleh. Iktikaf nazar memang boleh. Hak kata tak boleh tu mazhab lain. Hak kita jawab, mazhab Syafi'i. Nak dengar hak mazhab Hanafi, masjid lain. Ha, dia gitu. Soalan seterusnya. Amalan 10 Muharram, apakah hukum dia amal? Contoh jarak orang sakit, sekah dan usap kepala anak yatim. Tidak ditentangkan usap kepala anak yatim mesti pada 10 Muharram atau 1 Muharram. Dia umum. Ini pandangan ulama' saja. Dia himpunkan akan amalan-amalan. Macam kita wirid lepas mayang. Tak ada satu hadis pun yang dah Nabi ni bila lepas mayang, dia baca semua hak kita baca. Astagfirullahaladzim, Allah ma'antas salam, Al-Fatihah, ayat kursi, Subhanallah. Tak ada. Yang ada hadis-hadis yang berasingan. Ada hadis ni Nabi kata astagfirullah lepas mayang. Ada hadis ni Nabi kata baca Al-Fatihah. Ada hadis ni Subhanallah. Ulama' dia himpun. Hadis-hadis yang bertebaran, buat sekaligus, tu jadi wirid panjang. Jadi siapa nak wirid pendek, teruskan. Tak mau wirid, budak ni. Tak ada masalah. Nah, dia orang kata dia faham. Ingat ke kerja wajib? Dah, nak wirid atas musuh ni. Kita ada kerja. Ha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun. Ambil motor, burung. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Siapa terpilih naik tu, baca doa. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak dapat amin. Mak rempik kan? Jadi jangan kata ni wajib kena ucap pada anak yatim. Contoh lah bulan Muharram dah. Nabi kata siapa yang sapu kepala anak yatim, kalau kena 1,000 lah rambut dia, maka 1,000 dosa kita terhapus. Nampak? Itu yang baik. Kita anak yatim kepok kepala. Nampak? Oh, mu main sini. Mu dulu ayah mu ada, mu something. Apa buat cik? Kekung with the day. Nabi kata sapu kepala. Sapu dengan rahim, dengan kasih sayang. Dan dia tak ada ayah. 1,000 lah rambut, 1,000 dosa apa. 2 kali sapu kepala, nampak? 2,000 dosa kita apa. Tapi kita tak buat. Tapi anak yatim yang belum balik, jangan umur 45. Mungkin sapu kepala dia berotohnya. Soalan seterusnya. Apakah salam wanita, hukum wanita salat jemaah ketika di Mekah Madinah untuk dapatkan pahala berjemaah? Hukum orang perempuan salat jemaah ini harus, bukan haram dan sebagainya. Tak ada masalah. Nah, orang perempuan tak sah kata dinu. Kalau dapat 100,000 fadilah, 5,000 fadilah ni, di mana-mana masjid, suami dia berhenti, laki dia berhenti semayang jemaah, dia pun ikut sama semayang jemaah. Hukumnya sah, gugur semayang dulu. Tak ada masalah. Nak tunggu seorang dalam kereta, panas hangat. Suami jenis kedeku, tak buka ekor. Tinggal nak bayar jemaah, boleh. Dia tinggal suruh buka pintu, tikam. Pada hari ini, kalau kita pasang ekor, sejam ni duduk luar, siapa tak 500 ya? 150? Tak siapa. Kita buat kajian lebih kurang 8%. Sebab majoriti 95. Jarang orang isi 97. Jadi semayang jemaah 45 minit, 80% sayang nak wibin ni pakai ekor kereta. Nah, muka-muka begitu, kereta rotong saja. Nampak, benda boleh mandai ekor, suruh buka tikat dia buat. Biarlah, buka maksimum. Habis lah singgit setengah. Nah, jadi panah duduk dalam kereta, naik semayang jemaah. Hukumnya sah, tak payah semayang zuhur. Nah, cuma orang lelaki amal, orang puan dia buka bagian puan untuk lelaki juga. Orang puan nak masuk pulak mayang maaf, kadang-kadang jadi fitnah. Kalau ada bagian orang puan, tak ada masalah. Nah, soalan seterusnya. Kawan saya nikah di Kelantan, mas kahwin guna bank graft untuk audi akad tunai. Sah ke tidak? Kalau tak sah nak buat guana, sekali lagi, dah jadi lelaki bini dah. Batu ulama kata, faham baik-baik benda makna hutang, benda makna tunai. Makna tunai ni duit ada dalam majlis. Kalau kita pergi jual beli, duit ada dalam paket. Atau duit ada dalam beg, dalam kedai. Maka akad jual beli tunai. Tapi duit kita ada di luar kedai, dalam kereta. Lintas jalan, keluar pintu kedai, masuklah kereta baru boleh ambil. Kita beli baju RM10, duit dalam kereta kita 9 juta. Hukumnya hutang. Kerana keluar pada pintu kedai dipanggil berhutang. Majlis akad nikah gitu juga. Duit ada dalam majlis tunai. Hukumnya akad nikah tunai. Duit bankraft. Bankraft ni boleh ada duit tak? Tak. Kena pergi di bank. Cek kena pergi di bank. Nampak? Nah? Hukumnya hutang. Maka tengok dulu sah ke tak. Betul dah dengan nama pengantin. Bin ayah pengantin. Saksinya sah. Tidak fasik. Wadinya sungguh. Kalau wali hakimnya betul ikut peraturan, jawabnya nikah itu masih sah. Kerana masalah wang antara ialah masalah syubhah yang makruh tidak disebut di dalam akad. Jadi setengah ulama kata pernikahan itu masih sah. Cuma dipertikaikan. Nampak? Ada kau satu kau dia kata nikah syubhah. Nikah yang dipertikaikan. Wang tu adalah hutang disebut dengan tunai. Ya? Walau bagaimana pun ada yang mengatakan sah. Kerana sebut mas kahwin bukan syarat sah nikah. Nampak? Dia hanya sunat dalam akad. Tak sebut pun sah juga nikah. Soalan seterusnya. Apa hukum wanita yang tak mau kahwin? Kahwin ini beban sahaja. Jawabnya rugilah dia. Sebab Nabi sebut hadis yang ketiga, awaladil salihin yad'ulah. dia tidak ada anak yang berdoa kepada dia. Seorang anak itu dia berdoa sekali je, Allah maghfirli wali walidayya dan seterusnya. Ya Allah ampunkan dosa ku dan dosa dua ibu bapa ku. Dan kata mu tak ada anak, anak mana nak tolong minta ampun? Tapi tidaklah haram, cuma jangan benci pernikahan. Kalau benci sistem pernikahan Islam, Nabi tak mengaku umat. Tak kahwin, tidak berdosa. Nampak? Kerana ada seorang perempuan, dia mari jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, benda hak aku ke atas suami. Nabi pun kata berat, kena taat, kena ikut. Kalau Nabi cakap, kita tak boleh cakap lagi. Nabi kalau suami cakap, kita tak boleh cakap. Suami berhenti cakap, baru kita boleh masuk lain. Kalau suami kata, kena dengar. Kalau cakap, tak boleh paling lain. Kalau suami suruh tengah malam, kena bangun. Semua kena buat. Kalau gitu, saya tak sanggup, saya tak kahwin lah. Nabi tak kata pun kamu haram dan sebagainya. Nabi biarkan dia dan Nabi tahu dia tak sanggup nak jadi seorang isteri yang taat. Jadi mana-mana orang perempuan yang rasa dia tak mau taat pada suami, tak payah kahwin. Jadi haram saja derhaka kepada suami. Cuma jangan kita rasa bila kita ni tengok satu perkahwinan yang tidak baik, kita ingat bila kita kahwin jadi begitu juga. Tak, persepsi masyarakat ni dibuat contoh. Tengok tu kahwin-kahwin jadi balok. Jadi aku balok gitu juga. Dah, belum tentu. Nah, mulakan dengan yang baik. Dengan niat yang baik. Mudah-mudahan jadi baik. Soalan seterusnya. Ketika saya buang air besar, keluar cita air melekit daripada kemaluan. Nampak macam air mani. Kena mandi kita. Jadi dia kata kemaluan dia keluar air melekit. Tak tahu air benda. Itu manalah kita tahu kemaluanmu. Sebab tu je kita kena belajar sendiri. Nak takkan kita nak bawa air bagi tu ustaz ni air dia ustaz. Hanya gitu. Sebab tu kita umur 7 tahun tu kena ngaji agama. Awaludik ma'rifatullah. Maknanya kenal Allah dan hukum Allah. Bukan ma'rifatul sekolah. Nah, agama dulu. Ni bila kita tua baru nak tanya. Nah, ada orang puang besar dah 28 anak 3. Dia tanya haid tu mana? Haid dia tak kerti lagi. Nah, jawabnya orang laki-laki dia kena tahu. Tak tahu berdosa. Benda air mani, benda air mazi, benda air wazi, air kecil. Tak mana tu? Pokoknya kait dengan semayang, dengan puasa, kait dengan Quran, kait dengan masjid. Tak tahu dosa. Lepas tu ulama' garikan orang ni fardu'ain. Sebab tu ulama' kata kalau ada orang mari ngajar fardu'ain, dikeliling pandang indah ni orang yang belum adil, dia tak mari tanpa wujud syar'i, dia jadi fas. Jadi fas ni, tak mari dengar orang ngajar. Jangan main-main agama. Mudah pergi kerja, tak jadi fas. Mudah pergi peksa SMA, tak pergi peksa degree, tak jadi fas. Dah hadir kuliah agama yang fardu'ain, 3 kali, ustaz mari 3 kali, mudah mari, fas. Jadi perempuan fas kau. Walaupun pun tanfri, tanfri fas. Badak kiri nombor 1. Kerana tahu hukum agama yang basic untuk diri sendiri, hukumnya wajib. Meninggalkan yang wajib, haram. Banyak haram, banyak dosa. Famankanaka famankatura dunubuhu fannaru awlabi. Siapa banyak dosa, api neraka lebih layak untuk tempat kembali. Air mani ni, dia keruh. Air mazi ni, dia jernih. Air mani ni, dia kasar. Air mazi ni, dia licin. Jadi, sintetik. Jadi kalau kita tak kenal air tu, air benda pun keluar, jadi masalah. Nah, jadi di atas sifatnya, kalau dia jernih, licin, itu air mazi. Batal wuduk, wajib basuh, dia najis. Tapi kalau dia kasar, dia bermacam-macam, dan klimat bagi syahwat, itu adalah air mani. Nah, kita gecek di tangan, kasar, dan dia keluh, itu air mani. Tak batal wuduk, wajib mandi, kerana telah berlaku hadas. Dan lagi dah air mani, tidak lagi. Tapi di luar isyarat orang pun tengok tak suka. Walaupun tak nanti air mani. Benda yang dia kira patah di sisi syarak. Nah, dia ada benda yang tak nanti orang tak marah. Contohnya air bom, kita ambil air bom kita sapu di tangan kawan kita. Kawan kita tak marah. Nah, dia ambil air mani sapu atas muka tu dia. Bergomoh hanya punya. Nah, orang mesti tengok. Tengok nak makan belaka. Dengan Tan Sri ada, Datuk Sri ada. Timbalan CPN pun ada. Kita pun depan air mani semangkuk. Tak jadi makan. Itu diri kita tu. Tak nak. Asal kita, kalau kita duduk mesti tengok, tu kita lah tu. Dasar sombong. Nah, Soalan seterusnya, dalam jemaah salat Zuhur dan Asar, ada yang membaca surah dalam salat agak kuat dan mengganggu. Mungkin dia perlu bacanya di tengah, perlu atau tidak setiap hutang di tengah atau perlahan perlu baca surah. Dengar molek-molek. Di semayang dia ada rukun kauli, dia ada sunat kauli. Rukun kauli ni takbiratul ihram, baca fatihah, baca tahiyat dan baca salam. Empat ni wajib didengar setiap huruf di telinga. Faham tak? Wajib didengar. Kerana rukun kauli ni al-kaulu huwal lafzu. Kau-kau ni lapak. Lapah ni al-lafzu huwal sautu. Lapah tu dia suara. Kalau suara tak dengar, tak panggil suara. Nah, lepas tu kita tengok di jalan raya, di highway, kita tengok papan tanda. Lepas tu kita faham, ini walaupun tidak bersuara. Betul tak? Lepas tu dia bukan lapar. Tapi kalau bernyanyi, keluar suara tak? Keluar suara. Membaca, mesti keluar suara. Faham? Lepas tu kalau kita baca, tak keluar suara, tidak sah. Bila tidak sah, tak sah semayang. Ada pohon sunat seperti surah, kalau tak bunyi suara, tidak ada pahala. Kerana sahabat kata, sami' tu Rasulullah, ya qra'u, kami dengar Nabi membaca. Tapi kalau tak dengar, tak bunyi huruf, sahabat dengar tak? Tak dengar. Bila sahabat mendengar, maknanya dia berbunyi. Tapi kalau bising, tak perlulah kita lawan. Kita suara sepuluh, tak apa tak? Umpama orang kerja dekat kilang, mesin, kuat-kuat. Dia nak hilawah mesin tu, Bismillah, tak boleh ha. Pasal mesin tu kuat lagi. Contohnya mesin tu kita tutup, baru dengar. Buka mesin, tak dengar. Sudah memadai. Nah, soalan seterusnya. Sebab kadang-kadang makmum ni dia baca kuat. Makmum jangan baca kuat, perlahan. Untuk telinga. Ada makmum dia baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum tu sebenarnya dia nak jadi imam. Orang dah latih. Nah. Buat surah kerja dia. Saya pergi camping dalam hutang 7 hari 6 malam. Boleh tak saya lakukan jamak dan kosor selama 7 hari tersebut? Masalah jamak kosor ni, masalah mukim atau musafir. Dalam sini 6 hari 4 hari, kita kena tentukan aku ni musafir atau mukim. Kalau aku musafir, boleh jamak kosor. Kalau aku mukim, tak boleh jamak kosor. Benda makna mukim, orang yang duduk pada satu negeri 4 hari dan ke atas. Atau orang yang pergi singgah pada satu negeri atau tempat 4 hari dan ke atas. Benda makna musafir, orang yang berjalan lebih daripada 90 km ke atas. Atau orang yang singgah pada satu tempat 3 hari dan ke bawah. Jadi dia nak pergi camping, tapal di gunung benda, gunung ledang. Contoh, nak duduk lama mana? 7 hari. Siapa yang nak duduk 7 hari sampai di gunung ledang, dia bernama pemukim gunung ledang. Faham tak? Sebab dia niat nak duduk 7 hari. Maka orang mukim boleh tak jamak pasal? Dengan ciri automatik tidak boleh. Fahamlah. Dah, dia nak pergi sekejap saja. 3 hari saja di Gunung Ledang. Maka siapa yang singgah 3 hari, dia panggil musafir yang singgah saja. Nama masih musafir, boleh jamak kata tak? Senang je. Soalan seterusnya. Sememang ni sebagai wanita Islam, aurat dengan wanita bukan Islam adalah sama dengan wanita aurat dengan laki-laki. Tapi bagaimana cara yang terbaik untuk saya terangkan kepada kawan wanita bukan Islam tentang sebab saya tidak boleh buka aurat di depan tanpa menyakiti hati. Bagi mereka yang Islam, menutup aurat hanya dalam dengan laki-laki bukan mahram, bertujuan menjaga kehormatan diri. Apakah cara terbaik untuk saya terangkan kepada dia? Gini, yang pertama sekali kita kena faham siapa yang kita kena hargai, kita hormati dulu. Sama-sama ikhwan muslimin dulu. Faham? Kena jaga hati orang Islam dulu. Banyak berlaku fenomena sekarang, kita nak jaga hati orang kafir dulu. Kalau buat ini apa orang kafir kata? Kalau kita pergi Haji Pabadi hari kedua, nanti apa pulak dia kata? Banyak sangat nak jadi gini. Padahal raya rumah, raya puasa, raya kerapang tak pergi rumah ayah mertua ni. Mopok dara raya kelima tak pergi lagi. Tapi kalau raya kafir, kena hari pertama. Takut orang berkasi hati. Islam apa jenis gini? Faham tak? Yang lebih sangat yang bukan Islam ni buat apa? Padahal bukan kita nak bunuh dia. Kita cuma pergi raya hari kedua. Tak dia yang tak sedap nak takut dia berasa hati. Rumah apa info pun tak pergi terus raya baru ni. Betul tak? Sebab apa nak kata tak berasa hati? Ini masalah orang Islam sendiri. Apa benda materialisi pun kita tak faham dulu. Semua benda nak buat takut orang kafir kata. Dengar sini, Sayyidina Ali kata, bumi ni untuk orang Islam, orang kafir numpang duduk. Kalau satu parit tak lari jalan, kalau kaitanya orang Islam, ni orang kafir kena turun dalam air. Ini laluan untuk orang Islam, atas muka bumi ni, seluruh betul tahu dan sama-sama, untuk orang Islam. Islam ya'lu, wala yu'lan alaih. Faham tak? Dan kita hidup ni ramai-ramai majmuk, majmuk memang majmuk. Zaman Madinah ni majmuk dah. Faham? Jadi dia kata kenapa nak tutup aurat? Kita teranglah kerana Islam, kerana dengan bukan Islam, walaupun perempuan, mewajibkan kami tutup aurat. Dan kerana kami puang, kan tengok, puang tak puang tu agama kami. Lakum dinukuh waliyadin. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Kita tegak. Bukan kita marah cekat dekat dia. Oh dia kata saya berasa hati lah dengan you, you terang macam tu. Itu peduli mak bapak mu. Aku terang tak? Macam tak? Tuan tak? Itu cara dia. Ini sikit-sikit. Kita nak berasa takut berasa hati. Takut berasa hati. Bukan kita Islam. Cuma berkasar. Terang dengan betul. Direct kabur. Ni agama kami. Kita nak ambil muka orang. Tok tua kita tak jaga hati dia. Ayah sendiri, kita tak hormat gitu. Kawan sama-sama Islam, kita buat balok. Tapi dengan tapi nak jaga hati, takut berasa hati, takut gini, tak kena. Soalan seterusnya. Gejala sosial, muda-mudi, sangat membimbang. Siapa yang patut disalahkan? Ibu bapa atau kerajaan? Bagaimana untuk mengetahui aspek tanggungjawab umat Islam sekarang? Ini masalah ramai, masalah sosial. Umpama terutamanya muda-mudi. Jadi kita nak salah siapa? Jawabnya semua salah. Semua orang akan ditanya. Cuma yang pertama sekali ditanya ibu bapa. Kerana anak bermula di rumah. Bukan beranak di Putrajaya, tinggal situ anak. Beranak di rumah. Lepas beranak di rumah, dia keluar ke sekolah. Lepas keluar dari sekolah, duduk di luar bukan sekolah, bukan rumah, kerajaan. Maka tiga golongan akan ditanya di akhirat. Yang pertama ibu bapa. Yang kedua para guru. Yang ketiga kerajaan. Ini semua kena tanya. Nah, kenapa ibu bapa? Kerana anak-anak bawah pemeliharaan dia. Kenapa cikgu ditanya, guru dan sebagainya? Sistem pendidikan. Kerana duduk bawah jagaan sekolah. Kenapa kerajaan yang kena tanya? Kerana budak-budak bila tidak di sekolah, tidak di rumah, duduk di bawah pentadbiran kerajaan. Kalau membuat maksud dia, budak-budak jadi punah, mu kena jawab akhirat ni. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ul an ra'iyatih. Nabi sebut setiap orang yang berkuasa atas orang bawahan dia, dia akan ditanya daripada orang bawahan. Nampak? Soalan demi soalan demi soalan. Jadi ibu bapa bersalah. Mula-mula sekali. Kerana tidak tarbiah anaknya kepada jalan Islam. Nampak? Jangan kita lepas tangan. Nah, tu yang jadi anak-anak tu yang pakai kain koyok-koyok. Tak? Kerana mak bapak dia bodoh. Tak usi. Pandai cari makan ke dalam dia macam orang pangang, orang asli dalam hutang. Orang asli dalam hutang dia pandai cari makan dia. Tahu tak? Pagi dia turun bawa supi, petang dia balik, bewok panjang gini. Masuk tiga raka malah karat. Ha. Pagi esok pula galah supi, galah golok. Nak? Ha. Dia cari pula. Buat balik pula kura, 15 kilo, goreng kunyit malah karat. Tapi adakah orang asli, orang pangang dia suruh anak ni tutup aurat? Ada tak? Tak ada. Adakah dia suruh anak-anak dia malam ni dia pergi kuliah akidah? Tak ada. Jadi ramai ibu bapa modern duduk, tak duduk dalam hutang. Tapi macam orang hutang. Ha? Yang tidak ada tanggungan kepada anak-anak. Anak orang hutang tak pergi kuliah berdoa, anak datuk-datuk pun tak pergi juga. Jadi datuk pun macam orang hutang juga. Hukum ni. Tak kira siapa-siapa kita sebut. Siapa yang lara selepas tuai daripada manis tarbiah anak dia, dia akan disoal. Kejayaan tak ada masalah. Allah tak tanya kenapa anakmu tidak menjadi seorang Muslim yang baik. Itu tidak ditanya. Kamu ajar ke dah? Ajar dah. Lepas tanggungan. Baca Nabi Nuh tak berjaya mentarbiah anak dia. Ha? Tapi dia tidak akan disoal. Kerana dia telah ajar kepada Islam. Nah, masalah sekarang lepas wajar gitu. Next, anak puan orang boleh main ambil di rumah. Ikut nak ambil. Anak beruk tak boleh orang ambil anak dia. Anak beruk baru beranak. Mungkin ambil jadi gendong dalam RZ. Nampak? Lama dia sekarang tak tepuk. Betul tak? Beruk orang bodoh tu dia tak beri anak dia orang baru. Faham? Dia akan gigit jadu. Tapi dah ramai manusia ni ibu bapa bodoh dari beruk lagi.

Sedangkan kata ulama-ulama hadis, jumhur ulama hadis, hadis da'if ini harus kita beramal. Sekarang sudah popular, hadis da'if tidak boleh dipakai. Nampak? Ini yang teruk. Ilmiah tak ada. Disembunyikan fakta yang sebenar. Sedangkan kita buka kitab-kitab hadis, kitab-kitab fiqh, jelas menyebut. Contoh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dia kata, yajuzul amadu bil hadis da'if. Nampak dia fadaili wa tarhibi wa tarhibi malam yakun maudu'a. Hadis da'if boleh kita amalkan dia. Contoh hadis kelebihan bersugi, hadis kelebihan janggut, hadis kelebihan terbang, boleh kita beramal untuk fadail, untuk fadilah, faham? Dan tarhib wa tarhib untuk menggemar pada akhirat, untuk menakutkan daripada seksa Allah, boleh malam yakun maudu'a. Tetapi jangan hadis maudu'. Nampak? Hadis yang boleh berhujah, hadis sahih dan hadis hasan. Hadis da'if tak boleh buat hujah. Mana dengan hadis da'if kita nak potong tangan pencuri, tak boleh. Dengan hadis da'if kita nak batalkan pernikahan pasangan suami isteri, tak boleh. Dia kena sahih atau hasan. Hadis da'if untuk amalan fadilah. Nampak? Lepas tu dia rahkan yang kitab apa ni, kitab fadail amal. Oh, jemaah tabligh bakar, dia kata kitab ni susah. Kita kata sebab tu susah. Fadhil amal, dia kata ada hadis da'if banyak. La ilaha illallah. Hadis da'if tidak susah. Faham? Hadis da'if harus beramal. Tapi kita disembunyikan daripada imam-imam mujtahid. Pandangan mereka tak sampai ke telinga kita. Yang sampai pandangan setengah-setengah ustaz yang asabiah dengan pandangan dia sendiri. Faham? Nah? Yang kata harus beramal ni, kata Imam Nawawi, jumhur fuqaha dan muhaddisin. Yang lebih ramai di kalangan ulama fiqh dan ahli hadis. Faham? Ha, susah masalah ni. Jadi masalah Nabi kata, ana mali datul ani wa ali yubabuha. Aku gedung ilmu. Sayyidina Ali adalah anak kunci gedung. Hadis ni da'if. Kita dah nak hujah orang. Tapi kita nak menggemarkan orang kepada ilmu. Tak ada masalah. Apa maksud? Maksudnya Sayyidina Ali orang yang banyak ilmu. Maksud dia, bang, dia orang alim besar di kalangan sahabat. Dia banyak pengetahuan ni. Next. Soalan seterusnya. Apa cara nak tegur suami yang salah baca dalam solat? Mengikut pendapat yang muktamad, kalau kita semayang dengan suami saja dua orang, maka tetap kita perempuan isteri dia tegur dengan bertepuk tangan. At-tahsin lil nisa wa tasbih dirijal. Dalam hadis tak mahu kita dengar subhanallah untuk laki-laki, subhanallah tegur untuk beriman. Tapi kalau orang perempuan bertepuk tangan, bukan gini, tepuk gini je belakang tangan. Walau bagaimana pun, ada fuqaha mengatakan apabila berdua dengan suami saja, boleh juga dia berkata subhanallah, kerana ketika itu tiada lagi kita nak. Nampak? Haa, tapi itu dalam semayang. Kalau luar semayang tak ada masalah. Nah, umpama kain suami dia cari, koyok-koyok. Nah, suami koyok kain. Bini tak semayang, duduk jahit baju. Koyok tak banyak, ada besar pinggang tak bunggung. Luar dalam tak pakai. Sah tak semayang? Eh? Sah tak? Tak sah, nampak bunggung pui. Dah bini nak segawanya, tepuk tangan. Tak payah dah. Pergi kat diri laki, bang, eh, tak sah mayang. Gerti lah. Faham tak? Haa. Dia kata haram pegang orang semayang. Tu pegang orang yang sah. Orang yang tak sah dah semayang, tak haram pegang. Faham lagi? Orang yang sah lagi. Umpamanya dia tu semayang maghrib. Nah, patut maghrib 3 rakaat. Dia tengok suami ni semayang 2. Dia pergi pegang bang, eh, 3 rakaat lagi, hei. 3 rakaat. Haram, tak boleh. Tengah semayang dia tolak gitu. Faham? Tapi tegur. Nah, tapi kali semayang dia tak batal dah. Kain punggung nampak dah. Batal ke tak ni? Batal dah. Dia pegang lah. Abang, eh. Mayang tak usah. Kain tarik belakang tu. Luar dalam tak pakai. Mayang semula. Tak ada orang tak ada. Nek? Tapi kalau maknanya dia berkatakan maknanya semayang maghrib 2 rakaat. Bini nak tegur pun. Ini dah semayang tu. Kata pun. Subhanallah tak pakai. Suami semayang 2 rakaat, tayak akhir je. Patut tayak awal. Bini dah semayang, bini nak tegur kan. Tepuk tangan. Ha, dah. Subhanallah. Lagi tengok, dah apa subhanallah. Nak tegur kan ni? Tak reti. Kita tengok jahit baju, tengok tiang ikan, tengok duduk saja, tengok laki kita main maghrib, dua rakaat tayyib akhir tu. Tegur dengan mulut lah. Satu rakaat lagi bang, baru dua tu. Eh, payah sangat. Betul tak? Bukan kita niat ganggu semayang. Dia kata haram, haram ni niat ganggu dia. Laki kita tengah semayang pergi depan. Ye, ye, ye, ye, tu baru ganggu. Nah. Tak gitu dah tahu tak. Boleh tak saya ikut salat imam yang saya sangsi? Dengan Fatihah dan Quran, senang dengan perangai. Saya kadang-kadang tiada pilihan kalau jadi imam. Takkan saya tidak mahu ketinggalan berjemaah. Sangsi tentang betul atau tidak semayangnya, jangan layan. Yang bolehnya sahih, dia tak betul. Nampak tak? Dia sahih. Sebab kadang-kadang dia dengar bacaan dia tertinggal satu huruf. Kadang-kadang dia baca tapi perlahan. Contohnya, Bismillah tu ber tu perlahan sangat. Yang keluar ni Bismillah saja. Kadang-kadang, Assalamualaikum tu as tu tak dengar. Padahal dia berbunyi. Jadi kalau benda awal-awal dengar tak dengar, pastikan dulu dengan imam selesai semayang. Dengar boleh-boleh bicara dengan dia. Faham? Ha, jadi biar jelas dulu. Jelas tu rosak, baru kita mufarakah. Kalau sangsi, tak ada masalah. Masalah perangai pula, jumhur ulama kata, sah kita ikut imam fasik. Faham tak? Sah. Sah ikut imam fasik. Tapi kalau ada imam yang tidak fasik, apa yang tidak fasik kita ikut. Imam fasik ni imam yang buat dosa besar. Contohnya imam masih rokok, dia jatuh. Magnum Corporation, 3 keping jatuh. Tikan ekor untuk imam. Contoh, ini ekor ni judi. Judi ni dosa besar. Sekali buat, jadi fasik. Bila dia rokok, jatuh nama ekor atas jadah. Mana imam ni pasti imam ekor. Nah, untuk bila aku kata, aku tengok tadi tu imam masih rokok, jatuh nama ekor. Ay, berat dah. Kata Tok Siok, weh, jangan kita kena husnuzon ni. Mungkin surat lain, surat lain ko. Dok Tok Bila kata, saya kenal tu nama ekor. Saya main juga. jadi walaupun jatuh-jatuh dalam heroin ke 5 kilo dari kocek. Nah, hukumnya sah ikutan. Yang tidak sah, imam kafir. Walaupun selepas salam, kena semayang semula kalau kafir. Kalau fasik, sah ikut. Bukan abah ikut. Masih sah lagi. Berangan ada molek tu imam, berangan dia tak nawak. Nampak? Berangan curi sipar, patut tu beri-beri awal. Curi dah tu imam. Umpamanya. Nah, hukumnya masih sah. Yang tak sah tu imam kapi. Kapi ni, walaupun salam dah, kena khadar semula. Kerana kapi itu tidak mestul nampak. Tapi kalau mestul tersembunyi, tu imam dah ingat mandi junub. Hukumnya sah, tak payah khadar. Lepas salam tu imam bangun minta maaf, hadirin, saya sebenarnya terlupa mandi junub. Faham tak? Tu makmum kata, patut aku tengok air mani kat lain tu imam. Dah ingat, dah subuh je maaf. Nah, pokoknya tu imam seorang kena qada. Tu imam tak ada pengumuman, kalau buat pengumuman tu imam bodoh. Nampak? Tapi kalau tu imam kafir walaupun lepas malam salam dah wajib kena semayang semula kerana kecuaian jemaah. Nampak? Assalamualaikum warahmatullahi bunyi pailak. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita kami belu. Kena qada semula. Dah boleh lah kalau gitu. Soalan seterusnya. Saya telah ambil wudu. Tetapi dalam perjalanan ke masjid, saya ternampak peha perempuan. Betih perempuan. Batal dah wudu saya. Biar ni nak tanya, tak tahu. Kita tak tahu dah. Memang senang. Jadi tak tahu. Nah. Dia ambil wuduk dah, lepas tu naik motor pergi masjid. Sampai traffic light, nampak orang puan pakai seksi skirt, nampak betis. Batal tak wuduk? Jawabnya, batal wuduk awak jika mati awak tengok itu terkentut. Dia tengok, lama je mesti betul-betul. Batal lah wuduk. Jawab itu senang sikit. Faham tak? Sebab tu bila kita mengaji, ustaz baca dengar molek. Dia kata yang membatalkan wuduk empat perkara. Bila empat perkara ada berbilion-bilion lagi tak batal. Betul tak? Maknanya, kaedah ulama ni sedikit. Dia sebut hak sikit senang. Takkan sebut hak banyak. Tak ada kitab. Dan yang tidak membatalkan wuduk itu ada 12 juta perkara. Lepas kitab.

Yang kedua pula, Allah beri kita pilihan. Faham? Diberi pilihan. Pilihan apa? Nak buat baik, nak buat jahat. Siapa yang keluar pada rumah, konak kanak, pergi jumpa, pergi disko, minum arak. Konak diri, masjid. Makna diberi pilihan. Bila kita ambil pilihan konak ke disko, adakah kereta kita jam? Tak, tak. Kalau konak ke masjid, jam tak kereta? Tak. Kalau naik motor sikar, adakah kita konak di sebab zina dia akan pecah motor? Pecah tayar? Tak. Konak pergi masjid, pecah tak tayar? Tak juga. Mana mugi ke sini pun sapa, ke kiri pun sapa. Lagi ke ibadat pun sapa, nak pergi maksiat pun sapa. Pilih sendiri. Dah tadi, hak tadi sekadar iman kita dah segala yang berlaku ketentuan Allah. Tiba-tiba kita pilih jiwa maksiat, maka balik pada hak tadi, ini ketentuan Allah. Nampak dosanya aku padamu. Nak, mu lebih berkuasa pada aku. Tiba-tiba kita pilih ke masjid kanan kiri. Nah, itu usaha kita, pilihan kita. Tapi balik, bukan hebat kita. Telah ditulis oleh Allah. Itu orang beriman, ahli sunnah wal jamaah. Cukup mudah. Faham? Dan macam sekarang ni, kita ni duduk dalam keadaan ahli masjid. Tiba-tiba kalau Tuhan, jadi kita akhirnya jadi ahli masjid, Tuhan ni. Tak adil lah Tuhan. Eh, jangan kata tak adil gitu. Tak adil Tuhan ni gini. Kita dipaksa. Faham tak? Dipaksa dan Tuhan tulis dosa. Baru tidak adil. Siapa yang dipaksa buat maksiat? Dalam syariat, orang yang kena paksa tidak berdosa. Faham tak? Lepas tu Ammar bin Yasir, dia dipaksa mengucap kalimah kufur. Ambil lembing letak kat tekak. Kalau tak ucap kalimah kufur, bunuh. Dia pun ucap kalimah kufur. Nabi kata bagus. Nampak? Lain kali kalau orang ibu lembing pula, ucap kalimah kufur. Hati beriman kepada Allah. Ni orang yang dipaksa tidak ditulis. Nampak? Jadi orang, kalau kita buat maksiat, awal-awal kita ahli ibadat, dah jadi ahli maksiat, adakah kita dipaksa atau kita yang pilih jalan yang kita pilih lah. Kita pilih, kita langgung. Lepas tu pawanit turra wala baring wala adik fala isma alaik. Barang siapa yang terpaksa, tak ada makanan, terpaksa makan babi nak menyelamatkan nyawa, nampak? Bukan dia sengaja dan tidak berlebih-lebihan. Fala isma alaih. Fala tu orang ngaji nahu duduk. Pak jawab bagi. Famaniak surah. Maka barang siapa? Jawabnya dia tidak berdosa. Fala isma alaih. Kerana tidak ada pilihan. Lain dia jalan-jalan lapor sangat. Jumpa nasi bakar tikus sebelah. Nasi lemak sebelah. Dia pun makan bakar tikus. Lepas tu terpaksa tak? Tak, sebab ada pilihan. Ming ada bakar je. Kalau tak makan mati, ada pilihan. Bila tak ada pilihan, pada isma alaih. Pegang gitu sudah. Tak pergi dalam-dalam, obok dan kodang, tak dang dengan motherboard itu. Faham? Eh? Takut pecah motherboard, gila babi jalan mesti rambut. Nah, jangan pergi dalam-dalam. Nabi larang bahas tentang obok dan kodang dalam-dalam. Nah, kita punya apa benda ni? Benda orang ni pendrive kita 32 Mac. Kita cocok dekat PC, kita nak install dalam tu software 15 gig. Masuk tau. Masuk tau. Dah masuk dia hang. Tak gerak. Otak kita gitu tau. Kecil je 32 Mac. Nak bicara tentang kodok dan kodak dah lah otak kita. Macam mana ni Tuhan ni? Setelah tetap belakang sejam batu beri pilihan pula. Dah terjaga. Cikgu jadi pengkeran. Nampak tak? Faham di level jam. Kita fikir ni, hak depan kita tak boleh fikir jok. Dah nak fikir khabar dan khabar. Mana bini aku tidur sebelah aku je. Dah senyum. Senyum. Kita tak tidur lagi baca apa dia. Mana mimpi dia tidur pula bini aku. Tanya, bangun, mimpi benda yang. Mimpi pergi sawi lagu main papang rosok. Padahal ada sebelah kita. Faham tak? Dah tu boleh fikir. Dah dang dah dengan akal kita. Dah khabar dan khadar. Tak dang. Lagi lah tak dang. Ha. Jadi umat yang akur kepada ketentuan Allah. Kalau Tuhan tetap, ini kebesaran Allah Ta'ala. Tapi ingat, kita ada pilihan. In khairah, fa khairun, in syarah, fa syarah. Kalau pilih baik, balas baik. Pilih jahat, balas jahat. Kita ada 7 ini tadi. Dia nak mengaji agama, dia kata. Macam budak-budak pondok mengaji dia. Dia nak mengaji pondok agama, dia kena. Di Kelantan. Nampak? Umur berapa pun tak kira. Tapi masuk, ikut budak-budak kalau tak pandai. Kalau tak reti nahu sarah lagi, umur 60, duduk kat budak 6 tahun. Main, lapak kalam. Faham tak? Ngapa matang di dunia. Tak ada masalah. Duduk pondok, bayar fee RM5 sebulan mati air. Bang, makan dibeli sendiri, masuk sendiri. Nah, pagi kitab, pukul 10 kitab, 12 setengah hari kitab, 3 kitab, pukul 4 atau pukul kitab, malam pun kitab. Faham tak? Nah, nak benda. Quran ada, tafsir ada. Nah, kiraah ada, nahu ada, sarah ada, ma'ni ada, balarah ada, usul tafsir ada, usul fiqh ada. Nah, gini ada. Kalau nak takat nak amal diri kita, fardu'an kuliah mandiri. Tak payah duduk pondok. Kalau nak lebih lagi nak jadi ustaz apa semua, ngaji sekali lagi, biar banyak. Nah, soalan seterusnya. Hukum sambut orang ikan hari raya agama lain adalah haram. Mengenai pula kalau kerja tapi tidak kerja yang disebut, dipaksa membuat persiapan dalam disebut dan dipaksa menghadirkan diri. Makna paksa ini diugut dengan senjata ataupun memudaratkan kesihatan. Itu dipanggil dipaksa. Nampak? Kalau arahan tidak dipanggil dipaksa. Ramai sangat orang tak faham makna paksa. Paksa ni ugut dengan senjata yang boleh menghilangkan nyawa atau menggugat kesihatan diri. Kalau begitu dipaksa. Contoh buah jabang ambil magnum. 0.55 buah tengok, mu kena buat persiapan. Tidak aku bedih. Maka tidak haram. Nah, tapi ramai sekarang buat benda yang haram atas rasam boh suruh. Saya tak suka dengan boh-boh mu masuk ingat kira. Tak ada kira la ta'ata di makhluk fi maksiatil qadi. Haram taat kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah. Soalan seterusnya. Seorang imam telah terlebih rakaat masa sembahyang. Isyak tapi makmum tak tegur, malah terus ikut imam. Di akhir rakaat dia telah baru dia sudah lebih rakaat, imam sujud sahwi. Salam saya sah atau tidak sembahyang imam dan makmum tersebut? Imam tersadar sembahyang subuh 3 rakaat contoh. Makmum tak tegur terus naik 3 rakaat. Kemudian lepas salam baru sudah 3 rakaat ataupun sebelum salam dia pun sujud sahwi. Jawabnya imam tidak batal. Yang batal ialah makmum yang sudah tahu imam buat lebih ikut juga. Maka makmum tu yang batal. Makmum yang tak ikut, yang tak ikut, tak sedar, terus ikut kerana dia ingat masih dua juga, makmum itu tidak batal. Nabi kata, ju'idal imam yuktamati. Dijadikan imam supaya orang ikut. Tapi bermakna ikut pada yang disuruh syarak saja. Adapun semayang subuh 3 rakaat, syarak suruh dah. Syarak dah suruh, maka dah boleh ikut. Yang disuruh ikut ialah imam buat yang syarak suruh. Contoh sujud sahwi bila terlupa, syarak suruh tak? Syarak suruh, wajib ikut. Naik 3 rakaat semayang subuh, agama suruh tak? Tak, siapa ikut batal semayang. Faham? Lepas tu sujud sahwi, makmum pula tak sujud. Batal semayang makmum. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ila sajadal imam, imam sahwa. Bila imam sujud sahwi, sajadal makmum. Kena sujud makmum. Wa illa batalat solatuhu. Makmum yang tidak sujud bersama imam, batal solat makmum. Faham? Lepas tu belajar, belajar, belajar. Belajar beramal, belajar beramal. Dah. Bagaimana cara mendapat zuriat yang soleh? Tolong terangkan doa-doa yang mustajab. Dia bukan maknanya doa saja, tapi dia bermula dengan doa. Kita nak kahwin itu untuk dapatkan zuriat. Pasti nak kahwin bukan nak buat, nak tunai kehendak nafsu. Niat dia nak dapat zuriat. Nabi kata, tujuan apa? Fa'inni muka sirung di umul umat. Aku bangga kamu ramai anak, maka aku jadi paling ramai umat. Faham? Tujuan nak zuriat. Lepas tu mulakan dengan perkahwinan. Yang paling berkat tadi, mas kahwin rendah. Kita dah ambil dah situ. Tapi nak anak soleh lah. Anak soleh. Mas kahwin 10 ribu, 15 ribu. Faham? Macam nak jual lori buruk. Nak? Tak kena. Nabi kata yang nak berkat, mas kahwin murah. Kita dah ikut orang Rasulullah. Nak berkat, tapi tak buat Rasulullah. Nak pakai orang ramai. Kita dah kena dah. Nak? Lepas tu kahwin pulak pelik-pelik bersanding sampai 5-6 lah jenis pakaian. Nak belah situ, belah sini. Tak berkat dah situ. Ibu bapa pula kadang-kadang bukan nak cari penantik pasangan anak. Nak cari pasangan sebesar. Anak dah kenal, tak apalah pasal sebesar ni kita kenal sangat. Dia kontraktor, mak pula, profesor. Ah, tak ada apa-apa. Nah, ini tak ada. Nak cari pengantin, cari menantu. Bukan cari besar. Kita cari besar. Nah. Oh, ni kita tak kenal dah sah. Pasal kita tak apa, kenal ayah je. La ilaha illallah. Bukan ayah, anak tu. Nampak? Kita tak kenal dah ni. Kahwin pula, Allah tak tahu kau-kau akan. Laki pula luar pendek. Kata pun dia lah luar pendek tu. Dah menantu air lah tu. Lah, air ingat Cina kita basikal. Boleh luar pendek kita nyewat nasi. Datuk puan mana pula tu rambut kuning macam ke batang nyapu. Menantu air lah tu. Baru sambut menyatu semalam. Lah, macam atu menantu. Haa ni masalah. Macam mana nak dapat kebaikan? Nah. Hmm. Pak kali, pak orang kali. Pak kali boleh anak. Pak orang anak pun tak uci lagi doa jimu. Lepas tu semua bermula dengan agama-agama. Masuk dalam bilik pengantin. Solat dulu dua rakaat. Solat sunat nikah. Lepas tu sujud syukur. Dapat pasangan suami isteri. Kemudian ambil tangan suami letak atas ubung-ubung. Nah, Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka khairah. Ya Allah, aku minta denganmu kebaikan perempuan ini. Wa a'udzubika min syarriha. Aku minta berlindung denganmu ni kejahatan isteri aku ni. Pegang ubung-ubung. Ana. Ha, batal ismayah. Lepas tu dia cium tangan kita, mengucap dua kalimah syahadah. Nah, baru comel. Kita dah wak kita, wak lah kita. Tanda. Nampak? Tengok pada luruk janggut, serung. Nikah. Tiung dia hantu. Nah, ha, biar betul ikut sunnah. Dan ni batal semayang, dua depan orang. Oh, tiung pipi, yuk, tiung dahi, yuk, peluk depan tu imam. Tu imam masih dia ni. Ada dia tengok. Nah. Jadi komal sepanjang hari. Apa amalan untuk murah rezeki? Rezeki memang nak suruh murah. Orang kafir dia kuat derma, kuat buat tabung tu, tabung tu. Kuat orang kafir. Tengah je lah. Makin ditanya kepada ulama. Di antaranya Syekh Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullah ta'ala. Orang kafir ni yang kuat sedekah, kuat buat kebajikan, Allah balas tak di akhirat? Tak ada. Allah balas di dunia. Benda panjang umur murah rezeki. Ah, Brigid Bardot tahun 70-an punya pelakon filem pun Hollywood kan. Nah, Tuhan dia beri umur panjang tua baru mati. Rupanya dia buka pusat kebajikan anak yatim dan anjing kucing yang terbiar. Tolong anjing kucing terbiar, derma anak yatim. Ada seorang lagi pelakon orang putih Kristian tak mati sampai sekarang 102 tahun umur. Dia bermula tahun 40-an hari tu zaman Jepun. Rupanya dia ni buat satu badan berjalan malam-malam di New York, di Los Angeles untuk bagi makanan dengan selimut orang miskin. Dia kafir. Panjang umur. Betul ulama jawab panjang umur. Orang kafir yang kuat sedekah. Dah tu kafir panjang umur murah rezeki. Dah fikir Islam. Lebih lagi lah. Faham tak? Ha. Tapi masalahnya kereta proton wajah RM50,000. Tapi sedekah masjid RM1. Itu masalah. Nak final RM400. Stiker yang gambar orang kecilnya buat kat minyak RM6. Tapi masjid RM1. Tapi minyak syurga tiba tahu. Banyak cantik. Ha, bergaduh kita. Ma yang khusu malu min sadaqah. Dengar Rasulullah. Buat. Kita boleh buat hujah. Nah. Nabi kata tidak akan jadi kurang harta orang yang bersedekah. Maknanya Tuhan akan tambah. Kadang-kadang tambah harta. Kadang-kadang tambah amal. Kadang-kadang tambah benda-benda yang lain yang kita tak nampak kesihatan. Nah, sepatutnya kena lori minyak tu terbabar kaya pancik langgar kereta kita. Tapi kita cepat sikit langgar kereta belakang. 5 sekeluarga maut serta merta. Kita terlepas. Rupanya dulu masih kat Pandan Indah kita beri RM5. Tuhan selamatkan kita 10 tahun kemudian. Benda ni berlaku dalam kehidupan kita. Kita tak betul. Faham tak? RM1. Buruk buluk RM1. Buruk dah bitis sikit. Nah, ini masalah lagi. Sekali siapa yang nak kaya, maka banyak sedekah. Siapa projek banyak tak boleh, bisnes kurang menjadi, restoran kurang orang dah, banyak derma. Itu petua kita dah ajar daripada dulu sampai sekarang. InsyaAllah dia akan jadi senang semula. Setan kata kalau mu dah kurang projek, kau dah mereka kurang duit. Nampak? Asyaitan ya'idukumul faqra. Syaitan sentiasa dia ajuk kita, dia jet kita, dia cocoh kita, kalau mu sedekah jadi kurang duit. Nabi kata tak akan jadi kurang dengan sebab sedekah. Kita nak ikut Rasulullah, nak ikut syaitan. Ikut syaitan. Faham tak? Ingat siapa yang meniaga kurang laku, projek kurang jalan, ekonomi merunting sekarang, satu kaedah yang cukup terjamin. Bukan label berada jamin, Rasulullah jamin. Banyak derma, banyak sedekah. Faham? Ha, tak percaya buat. Kita teh dah, mustajab. Faham? Pernah tak dengar orang yang murah hati, bankrap? Ada tak? Tak ada. Tapi kita ni tak faham. Kali mengaji pondok, jadi tak cukup makan. Pelik-pelik sungguh. Kali dengar tak apa? Dua pelajar pondok, mati kebuluran. Ada? Apakah amalan itu tetap di jalan Allah? Dia tak istiqamah dalam amalan. Dia nak amalan yang menyebabkan amalan ni istiqamah. Pelik juga soalan. Benda istiqamah ni benda berat. Faham tak? Benda berat ni kita tak rok nak buat. Melainkan dengan nuslah, dengan pertolongan. Batu doa adalah saiful mukmin. Senjata kita doa ni. Minta dengan Allah dulu, minta kita ni ada kekuatan. Yang kedua, amalan kita jangan overlook. Jangan lebih nak tiru-tiru orang. Dengar Tok Guru ni, dengar kelebihan ni, 1,000 kali tahlil sebelum tidur, 7,000 bangun pagi, kita nak tiru. Tak boleh. Kita pakat kopera-kopera. Pakat kostable-kostable. Sikit tak apa. Walaukana qalina yuhibbullah. Sekalipun sedikit, Tuhan kasih. Malam nak tidur, kita baca 10 kali istighfar. Tak apalah, sepanjang malam. Okey lah. Satu minggu dua rakaat dia tahajud. Alhamdulillah setiap minggu dapat dua rakaat. Ni balik daripada pupus semangat khusus. Pondok tiap-tiap malam. 20 rakaat, 18 rakaat tahajud. 3 minggu tak kejut dulu. Ha tak? Berapa? Dia semangat dia sekejap saja. Nak beratus-ratus rakaat. Kiri ni. Barallah, barallah, barallah, barallah, barallah, barallah, barallah. Tak tengok TV 3 hari. Pelik ayo, bagus ayo. Ha, baru balik pupus semangat. Nah, masuk hari ke-8 depan sekali Undertaker lawan Stonko. Ha, tambah gitu. Slow tak apa, tapi steady. Nah, slow and steady. Baca satu surah yang nak tidur, Al-Waqi'ah. Tak perlu banyak, tapi setiap malam. Nah, setiap hari dia derma RM1 saja. Bukan 1,000 juta, tapi setiap hari. Tak pernah miss, tak ada masjid, tak okey. Ha. Ha. Soalan seterusnya. Kita ada 2 minit tengah ni. Dalam solat boleh telan air dia tak? Ha. Jawabnya batal dalam solat kita telan air dia yang diletak di dalam kodek. Batal tak? Batal. Air dia kita tengah semayang, kita sibuk dalam kodek tengah semayang minum. Batal lah. Yang tak batal air dia dalam mulut. Aidio kita ni bawah lidah. Akad lidah dia ada lubang. Lubang tu keluar Aidio. Balik kanan tengok cermin. Tuhan jadikan supaya mulut lidah kita langit dengan pipi kita tak pecah. Dia kena lembab. Kita tak ngai mata. Ha? Ha. Jadi dalam puasa pun tak batal. Dalam semayang tak batal. Puasa kita pagi tu kita tak duduk. Dari 28 kita taruh apa penuh. Lepas pukul 6 petang, telang. Tak batal. Semayang pun tak batal juga. Yang kata batal, ada darah bersama ideo telang. Ada nasi dengan ideo telang. Ha. Ideo kita hebat. Batu kini kaji diri kita sendiri. Ideo kita duduk dalam mulut, suci. Mulut ke mulut, suci. Mulut ke lantai, mulut ke pinggang, masuk balik, batal. Nah, itu ideo. Dalam mulut, kita telang. Ha. Hukumnya harus. Ludah dah atas-atas ambil mula dengan sudu buat dalam situ minum balik haram. Nabi ludah dalam mulut Ibnu Abbas. Nah, ulama-ulama kiai-kiai tutup guru ludah mulut budak-budak. Nah, untuk beri berkat ilmu. Ulama kata boleh. Yang tak boleh ulama tu ludah dalam makuk dulu suruh orang ibu haram. Faham? Bak dia selagi tidak jatuh pada satu tempat dia tidak menjadi kotor. Ha, tidak haram. Jadi orang kahwin dia. Ha, kahwin dia. Hiu nak bini. Hiu nak. Dah kena dah air hiu dia. Kena tak? Ha, malu sangat. Ha, tertelang tak? Ada tertelang. Ada ke? Ha, itu juga haram. Pasal tak jatuh. Yang haramnya dia bini kita ludah lulah pinggang. Kita ludah tasmin ni badi dari bilak. Baru haram. Nah, ha, itu kelebihan air hiu. Ha. Kalau kita berdehen, batal tak solat? Berdehen ni menurut kau yang muktamad. Kita tak boleh nak baca Maliki yang bijin, lekat tekuk. Kita pun, baru Maliki yang bijin, hukumnya tidak batal. Kerana untuk bacaan yang rukun. Bacaan yang sunat batal. Pendapat yang kedua, semua bacaan tak batal. Kalau kita berdehen. Ini hukumnya khilaf, jadi rahmat. Kita nak baca Rabi'ul Fili itu sunat ni, tapi lekat tekuk. Maka tidak batal. Yang batalnya berdehen dengan sengaja. Dengan tayak, nampak awet lalu, buat itu. Ha, itu batal. Nah. Boleh tak solat dalam air pakai scuba diving? Jawab ni tak kira. Dalam air atas darat atau udara, sah. Sebab tu jadi syarat sah dan syarat sah rukun. Syarat sah mayat, syarat sah rukun. Syarat sah hukum seperti syarat sah sujud. Sujud ni mesti dahi tidak berlapik. Tangan tak apa berlapik. Jangan orang dia salah faham. Hidup pada dia kata tangan tak boleh berlapik. Dah apa tangan? Dahi tak boleh berlapik. Tangan ni sebelum semayang kita pakai sah tangan doktor. Dah apa semayang? Tak sah sah tangan doktor. Cik Imam pakai sah tangan welding ni. Tak sah. Atau sah tangan orang tengok bola. Tata gitu. Nampak tak? Tak ada masalah. Yang tak boleh berlapik dahi. Dahi tutup dengan piong. Dahi tutup dengan sokok. Dah sokok je kekir yang tinggi. Tergelang lapas tak kening. Kena atas sokok. Tak sok. Faham? Baru hari haji tak pandai nak ikat sebang. Ikat sampai atas ni. Gitu duduk sebang. Tak sok lah pasal tak kena dahi. Maka kalau mu suju boleh. Tak ibu tutup tujuh anggota duduk atas pasir. Maka sok lah suju. Masalah kalau mu cuba dahi boleh tak tujuh anggota. Tak boleh, tak boleh. Sebab apa? Sebab jadi timbul. Tengok dulu, boleh tak naik atas kapal, atas cek, semayang macam biasa? Tak boleh. Pasal naik atas ni, orang nak tembok, nak bunuh. Toh, semayang tanah air. Tak, saja-saja nak semayang tanah air, boleh. Cukup segala syarat macam atas darat, baru sah. Tak, sebelah tangan timbul, kaki timbul sebelah. Tidak sah, kerana boleh naik atas cek. Faham? Yang boleh ni, darurat. Next. Soalan yang terakhir pada tengah hari, insyaAllah. Kita akan jawab yang baki-bakinya pada lain kali pula. Kalau rezeki dah ditentukan sejak kita berjaya 4 bulan lagi dalam perut ibu, adakah jika kita memangku melakukan maksiat, rezeki itu akan ditarik balik? Jawabnya masalah rezeki, masalah pemberian. Bila ditetapkan 4 bulan dalam perut, bukan masa itu ditetapkan. Ditetapkan azali. Cuma masa itu disuruh tulis. Ha. Bila 4 bulan kita duduk dalam perut, dalam hadis kata malaikat Allah kata pada malaikat uktub rizqahu, tulis rezekinya, wa amalahu wa umrahu, tulis pekerjaan dia apa, tulis umur dia berapa. Bukan Allah baru tahu rezeki dia situ, tak, malaikat tulis pada masa itu. Allah tahu awal lagi. Lepas tu kalau kita buat maksiat, adakah boleh ditarik balik? Nampak? Jawab ni hak tadi dia kata qada dan qadar tak dang nak fikir. Benda telah tetap tapi Tuhan boleh tarik balik. Dak faham dah? Dak faham sudah. Situ saja. Kita kena beriman. Allah telah tetap tapi Allah boleh tarik balik. Kita hanya perlu imani saja. Kita tak perlu kaji macam mana nak faham. Kerana kita tak akan faham, kita macam pendrah yang 24 meg, 32 meg nak isi barang 53. Tak boleh. Faham? Cuba juga, akan pening, hilang ingatan. Tak mampu kita. Ingat, mudah dia. Allah telah tetapkan belaka, tapi jangan terhata kepada Allah. Allah boleh tarik balik. Dan ni, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam ayat kata, Allah tidak akan tarik balik nikmat yang diberi kepada satu kaum, sehingga kaum itu tidak bersyukur. Lalu Allah menarik balik nikmat tersebut. Dan ni, Tuhan tarik balik ni yang berlaku dalam diri kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita dalam nikmat. Serak. Mata boleh melihat nikmat. Sampai mata Tuhan tarik balik.